الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بارك الله فيكم. Kita masih di Adas Salis Al Ishrun, bahas tentang bab Ifta'alah. Bab Ifta'alah di antara maknanya adalah untuk mutawa'ah fa'ala, menunjukkan akibat dari wazan fa'ala. Demikian pula untuk bermakna ittihad, menjadikan. Yang mutawa' fa'ala tadi akan datang nanti contoh-contohnya. Bermakna menjadikan atau membuat seperti ikhtabaza. Ikhtabaza bilkha. Ini bermakna ittakhadha khubzan, menjadikan roti. Juga bisa bermakna fa'ala seperti ishtara, bermakna syara, membeli. Juga bisa bermakna at-talab, bermakna tafa'ala seperti ihtasama, yakni saling apa? Berdebat. Baik, itu di antara makna-makna bab ifta'ala. Kita masih di tamrin yang keempat. Raya khana basubi. Ta'amal mitala summa. Ta'amalil. Ta'amalil mitala summa. Kulil af'ala. Af'ala al-aqiyata ila babi ta'al. Nah. Bersama. Tarjim. Perhatikan contoh. Contoh. Misal satu mufrad. Perhatikan contoh. Ini. Contoh ini. Kemudian katakan. Unkul. Naqala yankul unkul. Pindahlah. Dan pindahkan fi'il-fi'il berikut ini ke dalam bab kita. Nah. Contohnya zahama. Zahama menjadi izdahama. Jika ditanya izdahama wazannya apa ya Hana Basofia? Ifta'ala. Mana taknya? Ifta'ala. Mana taknya? Kulibat dalan. Dirubah jadi dal. Kaidahnya di dalam kurung itu perhatikan. Idza kanat fa'u ifta'ala dalan au dhalan au zayan ubdilat ta'uhu dalan. Ini kaidah diperhatikan sehingga memudahkan bagi kita untuk kita mencari sebuah kata dalam kamus. Seperti kaidahnya apa? Apabila fa ifta'ala itu huruf dal atau huruf dhal atau huruf zai, maka taknya diganti menjadi dal. Seperti zahama menjadi izdahama. Maknanya apa izdahama? Berdesak-desakan. Nah, ini nyarinya di zai, huruf zai. Kalau kita mau cari kata izdahama, nyarinya di huruf apa? Zai, zahama. Kan tapi karena mungkin nyarinya di HP ya langsung ketik sama nggak tahu asalnya apa. Kalau antum nyari di Munawir, antum cari di huruf apa? Alif nggak ketemu. Nah, carinya di Zai. Nah, nanti di bawahnya baru ketemu Zahama, kemudian di bawahnya Izdahama. Nah, Zai, Zana, doya ba alif. Mana izdana? lah dari zana hias. Kalau berzina itu zana yazni. Jadi bina nakis bukan bina ajwaf. Zakara. Zakara. Iz dakara. Iz dakara. Iz dakara. Nah, maknanya? Laki-laki. Zakara mengingat. Iz dakara mengingat-ingat. Mengingat-ingat. Wa dakara ba'da ummatin. Da'a. Bid'a artinya mengaku aku bid'a yadda'in nubuwah mengaku-ngaku nabi nabian. Nakra zahama izdahama zahama izdahama zana izdana zana izdana zakara izdakara Zakaroh id Zakaroh. Da'a id Da'a. Da'a id Da'a. Idgham ya. Id Da'a. Kita sedalnya. Oh khamis ikra. Yang dal tadi berarti id Zakaroh. Id tulis dal. Nah. Bukan langsung id Zakaroh. Id Zakaroh. Baik, khamis. Khamis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kulla. Eh, siapa? Naqala yan kulu. Kulla. Kulla. Kulla. Kelamar. Kul. Summan kul. Summa un kul. Summa unkul. Ah, kalau amza wasal. Summa unkul. Summa unkul. Al-afal al-afiyata ila babi ifta'ala. Nah, ini juga perhatikan bab ifta'ala apabila fa'fi'ilnya sad, dad, ta, atau dad. Sabara jadi is qabara. Idza kanat fa'u ifta'ala sadan aw dadan aw ta'an aw da'an ubdilat ta'an. Ubdilat ta'uhu ta'an. Apabila fa' ifta'ala fa' fi'il dari wazan ifta'ala itu berupa huruf sad atau huruf dad atau huruf ta atau huruf da, maka huruf ta'nya diganti dengan ta. Contohnya sabara jadi Istabara. Bersabar-sabar. Sofa. Sofa. Istofa. Istofa. Artinya Mustafa. Apa artinya Mustafa? Mustafa. Sering dengar yang Mustafa. Mustafa itu bukan topa. Budi mengerti. Budi mengerti. Mana Mustafa? Ya, mana Abdillah? Yang dipilih. Yang dipilih. Kalau isim fa'il. Nah, Istafa yastafi istifaan Mustafan Mustafan. Isim fa'il dan maknanya sama. Doraba, indah ya kan? Abdillah. Iz doroba artinya mukul mana muttarib apa muttarib goncang goncang Dolama. Iqqalan kar aniyaya kar dolimi. Qala iqqala apa? Iya, diidghamkan. Iqqala artinya melihat. Nakra. Sabara istabara. Sabara istabara. Safa istafa. Safa istafa. Daraba ibdaraba. Daraba ibdaraba. Dalama ibdalama. Dalama ibdalama. Qala'a ibdala'a. Qala'a ibdala'a. السادس تأمل المثال ثم نقول الأفعال للآتية إلى باب إذتعنا. Ini kaidah yang ketiga, berarti kan waqa yaki menjadi ittaqo. Asalnya apa? Ittaqo asalnya apa ya Fana? Sebelum digamkan iu tako fa'afilnya waw, jadi apa iu tako. Kaidahnya bagaimana? Idza kanat fa'u ifta'ala wawan ubdilat ta'an, apabila fa ifta'ala itu huruf waw maka dirubah menjadi ta. Ini penting ya. Itako. Nah, ini huruf apa ini? Huruf apa Nabila? Mau nyari kata itako di huruf apa? Wow. Nah. Itako apa artinya? Gimana tadi apa? Ya, Raihan. Itako artinya apa? Itako artinya ittaqillah wa may yattaqillah taqwa. Wa shala ndak ya ba itta shala artinya sambung. Wa hada itta hada artinya. Nah, wafiqa ittafaqa artinya sepakat. Nah. Naqra. Waqa ittaqa. Waqa ittaqa. Wasala ittasala. Wasala ittasala. Wajad wahada ittahada. Wahada ittahada. Wafiqa ittafaqa. Wafiqa ittafaqa. Ittafaqa. سابع وصفيه اذكر اصلا كلي انضف الي اذكر اصلا كلي مما يأتي ثم بيّن في الامر ثم بيّن بابي بابه ما قل به iya, yeah, salah kape. Pendek gini kok banyak salahnya. Ulangi. Ulkur asla kulli mimman kulli mimma yati umma bayin babahu. Nah, artinya dan asal setiap dari apa-apa yang dibawa ini kemudian jelaskan rasnya. Nah, contohnya intadoro asluhu nadoro, sulasi mujarotnya. Ini yang dikatakan aslinya adalah sulasi mujarotnya dari bab ifsa'ala zidat fil hamzatu wa ta, ditambahkan padanya hamzah dan ta. Artinya apa intadoro? No. Hah? Intadir. Menunggu. Tunggu. Inkasar apa sebenarnya? Inkasar. Anum ista infara. Terus? Enggak, setelah infata. Inkasar enggak ada? Zid, inkasar. Tambah inkasar. Inkasar nah. Inkasar asluhu. Kasar. Salah. Ya inkasaro. Infa'ala. Infa'ala apa ista'ala? Infa'ala. Jadi, selasi mujaratnya apa? Kasaro. Artinya apa inkasaro? Ter. Pecah. Kalau pecah, terpecah. Kasar juga apa? Fan kasar. Asalnya kasaro min babi infa'ala zidatihi mada? Alhamzah wa Manun. Nah, ba'da bin fatahan aslihu fatahan min babi iftahala. Min babi iftahala. In keterangannya jenis apa? Ya gak ada salah. Gak jenis tulis iftahala. Yang mana? In tadoro aslu nadoro min babi ifta'ala. Ya benar toh? Betul. In ta'ala. Ya benar. Harusnya apa yang benar? In ta'ala. Masalahnya nadoro kok. Fa'filnya apa? Do. Fa'filnya kan nun. Antum urutkan aja nadhara. Fa'filnya nun, ain fi'ilnya dha, lam fi'ilnya ra. Ditambahnya hamzah dan ta. Jadi nunnya ini bukan nunnya itu nun asri. Yang tambah hamzah dan ta. Lah yang kedua inkasara. Ini babnya apa? In fa'ala. Tambahannya apa? Alif dan atau hamzah dan nun. Baik. Nah, infataha. Infataha aslihu mandahan. Iya, jangan tersama dengan taknya itu bukan ifta'ala ya, taknya tak asli. Bab infa'ala. Nah, babnya bab infa'ala. Ditambahkan padanya hamzah. Nah. Artinya apa infataha? Terbuka. Terus in taqala asluhu naqala min bab istamala. Terpindah. Tergeser. Pindah. Tambahkan badannya zibati ya. Belum selesai Abu. Ditambahkan pada hamzah dan nun. Hamzah dan nun. Hamzah toh. Hamzah dan bingung. Tertipu kayaknya. Perhatikan itu. Sulasi mujaratnya apa tadi? Nakola. Tambahannya apa? Tambahannya hamzah. Toh. Letaknya buat apa? Taknya di apa itu? Inta. Ada tambahan hamzah dan ta. Bukan to. Bukan hamzah to. Hamzah dan ta. Baik. In tasyara. In tasyara. In ta'ala. In ta'ala. Nah. Artinya tersebar tasyar in kota asluhu infata ya. Terkotor. Intasoro. Intasoro aslu nasoro zidat fihi. Inbab. Inbab infala. Hmm. Ista'ala. Zidat fihi hamza wata. Perhatikan ini penting. Ya. Karena mirip kan di sini. Nunnya ini asli atau nun tambahan. Kalau antum intasoro. Antum yang kalau antum kira taknya itu yang asli, berarti antum jadi kita tasoro. Nah, ketemu. Nah, ini di nun nasoro. Apa artinya intasoro? Kalau nasoro menolong, kalau intasoro memperoleh kemenangan. Tertolong itu memperoleh kemenangan. Samin. Min babi ifta'ala min ma'ani babi ifta'ala al-mutawa'atu. Di antara makna-makna bab ifta'ala adalah mutawa'ah. Menunjukkan apa? Akibat. Contoh akibat. Contohnya rafa'tu sawta fartafa'a. Aku mengeraskan mengangkat suara, berarti maknanya apa? Mengeraskan suara itu, maka dia menjadi keras, maka suara itu jadi keras. Ta'amali misala summa akmilin nakiso. Misal, rofa'tu sawtaf irtafa sawtu. Yang tadinya sawta maf'ul bih, kalau wazan ifta'ala jadi fa'il. Suara itu menjadi keras. Nah, ba'dah. Al-kubu. Apa artinya? Aku memenuhi gelas itu. Gelas itu menjadi penuh. Menjadi. Ista'ala. Jama'ah jadi ijtama'a tullabu. Jama'ah itu tullabu artinya apa? Aku mengumpulkan para pelajar itu. Para pelajar itu berkumpul. Nah, rafa'tu sawta. Irtafa'as sawtu. Mala'tul kuba. Imtala'al kubu. Jama'tu tullaba. Ijtama'at tullabu. Amin. Tasih itu tugas ya. Wajib ta'amalil amsilat al-atiyata li babi ifta'ala wa'ayyin fiha al-madiyah wal-mudari'ah wal-amra wal-mustaqati al-mukhtalifata. Perhatikanlah contoh-contoh ini dan berikut ini bagi bab ifta'ala dan tentukan padanya fi'il madinya, fi'il madi ya, fi'il madi ataukah fi'il mudari' atau fi'il amr dan pecahan-pecahannya yang berbeda-beda. Ima isim fa'il, isim maf'ul, zaman, makan, atau yang lainnya. Kami tunggu soal ya, Fuan. Faham soalnya ya? Bukan. Contohnya, Yawma nakulu li jahannama halim talakti. Syaitnya mana? Im talakti. Atau ditentukan, tapi wa'ayyin fi'il madiyah, tentukan padanya, ini fi'il madi, oh berarti imta'ala'a ini fi'il madi, begitu. Enggak disuruh mentasrif. Jadi kalau mau ditasrif ya bagus. Hatian ya, tapi ini perintahnya untuk, oh kalau imta'ala'a berarti fi'il madi. Kalau nanti ada kata yang lainnya mungkin fi'il mudoreka, atau isim fa'il, atau yang lainnya. Wallahu'alam biswa. Taisga mungkin. Kok di apa pernah baca yang kok ide yang apa kalau seperti sobaro as istabaro istobaro itu kalau yang huruf do itu dibacanya id lama tidak pakai to jadi id gomkan termasuk yang sebelumnya yang dal itu idakoro lalu isyak itu tadi ada yang dalnya jadi hilang kan? Jadi ida iya idgomkan kan zaka id zakar idakoro bisa itu kan? Ya bisa idgom apa namanya itu sudah dengan doa Mutaja, mutaja nisain, mutaja, mutaja nisain. Baik, ed dalama, ed dakar. Baik, kita lanjutkan sorok. Waria. Baik, kita lanjutkan. Itu tinggalkan saja. Tasrifu Multawi min babi fa'ila yaf'ilu. Multawi. Multawi, apa yang maksudnya Multawi? Ya, karena apa Ishak? Terlilit. Maksudnya binaan Multawi itu apa? Bukan nubuah. Oh, Pak dan lamfilnya huruf il. Fa dan lamfilnya huruf il. Nama lainnya apa? Muntawi nama lainnya apa? Lahir makruh. Waliya yali wilayatan. Ikra wahid isnin salata. Waliya yali wilayatan. Wa'alin mauliyun li nartari. Maulah, maulah, milah, bunuh dia, bunuh dia. Waliat ni apa? Pemerintah, ya, menguasai. Mahdi maklum, wahid isnin salasa. Waliat, waliat, waliat, waliat, waliat, Maulan maulayani mawalin alat Milan bilayani mawalin. Madhi majhul. Ulia ulia ulu. Ulia ulia taulina. Ulia uli tumarulitum. Uli si uli tumarulitumna. Uli tumilina. Mudorek majhul. Yula yulayani yulauna. Tula tulayani yulaina. Tula tulayani tulauna. Tulaina tulayani tulaina. Ula nula. Aliklan. Waliya ila akhiri mislu khasiya ila akhiri. Aina wasalna? Bagaimana tadi? Waliya ada ilahnya enggak ya, Bana? Waliya wazan fa'ila tidak ada ilah. Waliya waliya tidak ada. Walu. Ilahnya tidak. Bagaimana? Ilmadi. Waliya kan katanya sangat wakia. Waliya waliya walu. Kalau kita pengen tahu ada ilal atau tidaknya, kita kembalikan ke wazannya dulu. Walu wazannya apa? Walu wazannya apa? Wali. Waliyu. Kalau bisa jadi walu itu bagaimana? Bantu ya, Fana. Borehan. Wali as. Wali. Walu asluhu waliyu. Asluhu waliyu. Ala wasdil. Fa'alu. Fa'ilu. Coba ditulis, pokoknya tulis sana. Yang masih betul. Walu. Masih rokat. Masih alif, alif. Asalnya waliyu. Wawu lam ya. Alif, alif juga. Di situ ada ya di doma, sebelumnya kasroh. Apa hukumnya? Berat nggak ya? Berat. Sukinatil ya. Lestari dhammati alaiha ya disyukur karena beratnya dhamma atasnya. Wali. Sudah, kemudian dibuang. Dibuang ya. Ya, kenapa? Karena bertemunya dua huruf ilat. Semua dua sukun. Ya, jadi apa? Waliu. Waliu. Terus? Langsung wau. Ngo. Waliu. Kemudian, terakhir. Gido mahlam untuk? Munasabah. Suara walu. Kamu nggak? Saya lupa. Hei, waliyat. Abdul Rahman ada ilahnya nggak? Tidak ada. Waliyata, walina, apa? Wazannya apa? Walina, wazannya? Faila, faila, failu, failat, failata, failna. Tidak ada. So, sesuai kan. Walita, fa'ilta, fa'iltum, fa'iltum, dan tidak ada semuanya. Sampai selesai tidak terjadi i'lal. Karena sudah sesuai dengan wazannya. Kemudian i'lal berikutnya. Yali ila akhirihi mislu yaki. Yali sampai akhirnya seperti yaki. Indah ya fana? Indah? Yali. Jelaskan i'lal. Waliyah, yali. Yali. Waliyah enggak ada ilalnya. Fi'il madhi tadi yang ada ilal hanya untuk jamak. Walu. Semua selainnya tidak ada. Sekarang yang mudhari, yali. Yali asluhu. Yaliu. Terus tulis, katanya Pak Sokler tulis. Di yang kedua, yang terakhir itu ya juga kasih titik. Ya asalnya dulu apa baru wazannya gitu. Yali asalnya yau. Diarokat ya diarokat. Ya itu di bawah tulisannya nggak sejajar itu. Itu kayak bak nanti ke bawah. Pas wazan. Anda bawa buku Pak Eda nggak? Bukan. Oh. Kayak sambangnya ini. Tengok nggak? Berapa nanti? Ya. Terus? Eh, pengen ingat? Mas Sofia, ingat nggak? Hudhifatil wawu li wuku'iha bainal fathati wal kasrah. Hudhifatil wawu, wawu dibuang karena terletak di antara fathah dan kasrah. Dan berapa itu? Bukan satu. Untuk kamu lah. Tidak salah. Mana 21? Kedua ya. Sudah? Al-Muhim tadi sendiri. Setelah itu apa? Oh 17 orang kelasnya di kokain. 17. Sudahu wawu nidawakat baina fathati hafil mudharati wal kasrah. Wawu dibuang apabila terletak di antara fathah huruf mudharah dan kasrah. Jadilah namanya yausifu jadi yasifu. Yauliu jadi yaliu. Terus setelahnya ya fana. Bener. Tadi sudah. Hulifatil ya sukinatil ya. Napa? Listiqalidhamati 'alaiha. Ninggali. Rumahnya disukun karena berat. Ada berapa itu? Bilang apa tuh? Nabila? Itu udah satu sampai selesai kan? Nggak tahu ini Abu. Iya. Kurang satu. Kurang satu. Ada dua fotokopi. Baik, gitu ya. Sampai Yali, insya Allah. Setelahnya, ada pertemuannya akan datang. Ida, kaidah 27. Ida taharokat ya'un bidhommi wa'au bilkasri wa makabla maksurun sukkinat. Apabila ada huruf ya berharokat dhamma atau kasroh, huruf sebelumnya di kasroh, maka disukun. Yarmiyu, yarmi. Yaliyu, yali. Wallahu a'lam bishawab. Karena istiqol. Ya, karena berat juga.